Selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Kali ini, Sanggar Cerita akan menyajikan sebuah cerita yang sangat mengagumkan. Judulnya adalah Putri Patung Cendana. Gadis puri, cantik jelita dan menawan. Kecantikannya terkenal ke seluruh negeri. Setiap orang kan kagum sampai lupa daratan. Kecantikan bila ulah dan tabiatnya lebih suka mementingkan diri sendiri. Tiada hormat kepada orang tua dan sesama. Cendana persis menyerupai dirinya, namun itulah menimpa diri. Puri berubah diri menjadi putri Patung Cendana. Adik-adik, pada zaman dulu kala ada seorang janda miskin mempunyai anak seorang perempuan bernama Puri. Puri seorang gadis cantik jelita nan menawan. Namun, sikap maupun perilakunya tidaklah mendukung kecantikannya. Nah, apa sebab adik-adik? Angkat kayu bakar ini ke dapur. Hah? Saya harus mengangkat kayu bakar, Bu? Iya. Coba. Hari sudah mulai hujan. Nanti kalau tidak segera diangkat, kayu bakar ini pasti basah kehujanan dan kita tidak bisa memasak. Ibu, kan sudah Puri katakan berkali-kali bahwa Puri tidak bisa kerja. Tidak bisa atau tidak mau? Ya, Ibu tahu sendiri kan. Kalau Puri mengangkat kayu bakar itu, pasti tangan Puri lecet-lecet. Kulit tidak mulus lagi. Nah, Puri tidak mau tangan Puri kotor dan tidak mulus lagi. Ibu tahu, memang kau dianugerahi kulit yang halus mulus. Tapi, Ibu sekali ini minta tolong. Tolong angkat kayu bakar ini ke dapur. Karena Ibu sedang mengangkat padi yang dijemur ini. Puri teman kita itu benar-benar pemalas, Farida. Kenapa, Aster? Coba saja, ibunya kerja keras membanting tulang. Tetapi Puri hanya duduk enak-enak. Mungkin dia sedang belajar. Belajar apa? Ya, belajar mata pelajaran dari sekolah. Seperti kita, kalau kita sedang belajar, untuk memusatkan pelajaran yang kita pelajari, tidak mau diganggu oleh siapapun. Iya, tapi Puri itu lain, Farida. Ia jelas duduk enak-enak, sedangkan ibunya bekerja keras. Seperti saya lihat sewaktu ibunya mengambil atau mengangkat padi yang dijemur, Puri hanya melihatnya saja, malah sambil mengelus-ngelus kulitnya yang mulus. Wah, kalau begitu memang tidak pada tempatnya. Orang tua bekerja keras, sedang dia sendiri enak-enak. Kalau kita ada orang tua bekerja, kan sedapat mungkin membantu. Benar, Farida. Memang seharusnya kita membantu orang tua kita. Misalnya, kita membantu mencari kayu bakar, membantu bekerja di sawah, atau di ladang. Dan jangan lupa, Ter, pekerjaan di rumah pun banyak yang bisa kita kerjakan untuk meringankan beban orang tua kita. Misalnya, menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Betul. Dan saya kira siapapun bisa mengerjakan pekerjaan semacam itu, ya Farida? Jelas bisa, Ter. Pekerjaan menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian itu kan bisa dikerjakan oleh pria maupun wanita, Ter. Benar, Farida. Memang saya juga selalu bertugas menyapu lantai atau halaman. Nah, oleh karena itu, sedapat mungkin kita usahakan untuk meringankan beban orang tua. Karena dengan begitu bisa melatih diri dalam menghadapi setiap tugas pekerjaan di sekolah maupun di rumah. Benar, Farida. Ternyata sikap pemalas itu tidak baik. Adik-adik, itulah salah satu tanggapan teman-teman Puri, bahwa sikap pemalas itu tidak baik. Sekarang, Puri seorang anak janda miskin itu sudah beranjak dewasa, dan kecantikannya pun semakin menawan. Banyak para pemuda yang tertarik kepadanya. Bahkan kecantikan Puri itu sampai Sri Baginda Raja. Pada suatu hari, Sri Baginda Raja mengirim seorang utusan untuk menemui Puri, agar Puri menghadap Sri Baginda Raja. Duduk, nak. Ya, terima kasih, Bu. Apakah ada keperluan? Ada, Bu. Saya utusan Sri Baginda Raja. Utusan Sri Baginda Raja? Iya, Bu. Lalu, apa keperluannya? Begini, Bu. Saya diutus oleh Sri Baginda Raja agar putri ibu segera menghadap Sri Baginda Raja. Menghadap Sri Baginda Raja? Iya. Apakah pantas anak saya menghadap? Ya, tentu saja pantas, Bu. Karena ini permintaan Sri Baginda. Jadi, ibu tak perlu risau. Ibu tidak risau, nak. Tapi, seperti bermimpi di siang hari bolong saja. Anak saya disuruh menghadap Sri Baginda Raja. Padahal, untuk menghadap Sri Baginda Raja itu tidak sembarang orang. Jadi, ini merupakan anugerah bagi kami, nak. Ya, syukur ibu menganggapnya begitu. Maka, segeralah bersiap-siap berangkat, Bu. Iya, tentu saja anak saya harus berdandan rapi, nak. Agar nampak sopan dan hormat. Iya, tentu, Bu. Puri, ayo cepatlah berdandan. Mau kemana, Bu? Sudah ibu katakan, hari ini kau menghadap Sri Baginda Raja. Tidak mau. Tidak mau bagaimana, Puri? Kau disuruh menghadap Sri Baginda Raja itu merupakan suatu anugerah, Puri. Siapa tahu Sri Baginda Raja memberi suatu hadiah, atau bahkan kau kelak akan dijadikan permaisurinya. Nah, kalau kau menjadi permaisuri raja, kan hidup enak. Puri tidak tertarik dengan kedudukan itu, Bu. Saya lebih suka hidup menyendiri seperti sekarang ini. Hidup bebas, tidak ada yang menghalang-halangi. Pergi kemana saja bisa semaunya. Aneh kok ini, Puri. Justru pemikiranmu seperti itu terbalik. Banyak orang ingin menghadap Sri Baginda Raja. Tetapi, kau yang diminta untuk menghadap, dan barangkali ada maksud tertentu dari Sri Baginda Raja, malah kau tolak. Begini, Bu. Saya tinggal di rumah ini toh bahagia, dan hati merasa senang. Tapi, segala sesuatunya kau harus dilayani. Dan ibu ini semakin tua, Puri, semakin tidak ada tenaga. Kalau kau tetap memperbudak ibumu, lalu ibu yang semakin tua ini lama-kelamaan pasti tidak kuat lagi bekerja. Ibu, apakah ibu tega jika saya yang berkulit mulus ini bekerja kasar seperti yang ibu lakukan? Misalnya, bekerja di sawah, di ladang, mengangkut hasil bumi, dan lain-lain. Coba, betapa kasar kulit saya jika mengerjakan pekerjaan macam itu. Iya, tapi kau haruslah sadar, Puri. Untuk hidup, orang itu harus kerja. Nah, kalau tidak bekerja, tentu tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan, tentu tidak bisa mempertahankan hidupnya. Tapi buktinya, sampai sekarang saya bisa makan, Bu. Puri, kebutuhan seseorang itu bukan hanya itu saja. Tentu kerja itu penting. Lihat, para tetangga kita, yang menganggur pun mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan itu merupakan suatu kebutuhan, kan? Ya, tetapi jelas tidak tepat jika Puri melaksanakan begitu, Bu. Karena dengan bekerja, tentu akan merusak kemulusan saya. Apalagi bekerja di sawah atau di ladang yang tertimpa teriknya matahari. Tentu akan rusaklah kulit saya, Bu. Bagaimana hasilnya, pengawal? Apakah seorang gadis desa yang terkenal kecantikannya itu mau diajak kemari? Waduh, Sri Baginda. Ternyata gadis cantik yang bernama Puri itu lain dengan apa yang hamba bayangkan, Baginda. Kenapa? Rupanya dia bukan sembarang orang, Sri Baginda. Maksudmu? Dia itu memang cantik jelita. Namun kecantikannya itu tidak mendukung sikap dan tingkah lakunya, Baginda. Apa buktinya? Ya, saya melihat sendiri betapa kasihan ibunya. Segala keperluan gadis bernama Puri itu minta dilayani oleh ibunya. Aneh. Padahal seharusnya anak melayani ibu atau orang tuanya. Iya, Sri Baginda. Tetapi keadaan keluarga gadis cantik bernama Puri itu lain sekali. Puri bagaikan sang ratu yang minta dilayani oleh dayang-dayangnya. Nah, saya benar-benar kasihan kepada ibunya, Sri Baginda. Sudah tua dan kerja keras. Kalau begitu, lalu apa arti kecantikannya itu? Ya, mungkin itu yang disebut orang dengan kecantikan lahir, Sri Baginda. Sedangkan kecantikan batin seperti hormat, patuh, taat pada orang tua tidak dimiliki sama sekali. Memang tepat sebutan itu untuknya. Ya, kalau begitu, aku sendiri yang akan menemuinya. Baiklah, Sri Baginda. Tapi saya akan persiapkan kedatangan Sri Baginda terlebih dahulu, agar ibu dan anaknya di rumah siap menerima Baginda. Jadi, Sri Baginda Raja akan datang ke rumahku yang jelek ini. Apakah pantas aku menerima kedatangannya? Ibu, seperti telah saya katakan kepada ibu berulang kali, bahwa Sri Baginda itu tidak membeda-bedakan derajat maupun pangkat, kaya atau miskin. Itu bagus. Berarti Sri Baginda Raja memperhatikan ibu yang sebagai rakyat jelata ini. Iya, Bu. Makanya, ibu tidak perlu risau menyambut kedatangan Sri Baginda Raja itu nanti. Bersikaplah apa adanya. Baik, nak. Dan mengenai putri ibu, hendaknya ikut menyongsong kedatangan Sri Baginda Raja. Karena beliau ingin bertemu muka dengan putri ibu juga. Apakah akan diboyong ke istana, nak? Ya, soal itu saya tidak tahu persis, Bu. Tapi yang jelas, haruslah ibu dan putri ibu bersiap-siap menyambut Sri Baginda Raja. Jadi saya harus berpakaian rapi dan sopan? Iya, Bu. Dan yang lebih penting lagi, sikap maupun sifat di hadapan Sri Baginda haruslah sopan, hormat, jujur, dan apa adanya. Sebab jika tidak jujur, Sri Baginda tahu apa yang diperbuatnya untuk orang yang tidak jujur itu. Adik-adik, Puri mendengar bahwa Sri Baginda Raja akan berkunjung dan bertemu muka dengannya, membuat risau hati Puri. Tapi ia mempunyai akal untuk menghadapi Sri Baginda Raja. Pada suatu hari, ia menemui seorang ahli ukir yang berada di desanya. Oh, ada apa, nak? Saya ingin memesan sebuah ukiran kepada Bapak. Baik, baik. Apa wujud ukirannya, nak? Begini, Pak. Berhubung beberapa hari lagi Sri Baginda Raja akan mengunjungi rumah saya, maka saya ingin pesan patung diri saya untuk saya haturkan sebagai kenang-kenangan pada Sri Baginda. Waduh, sebuah ide yang bagus itu. Ya, dan tentu saja Bapak senang sekali mengerjakan patung dirimu, nak, ya. Iya, karena dengan begitu hasil karya Bapak ini pun bisa dinikmati Sri Baginda Raja. Paling tidak, ya, beliau tentu akan menanyakan siapa pembuatnya. Iya, saya kira begitu, Pak. Iya. Maka saya pesan tolong buatkan patung diri saya ini. Dan bahannya dari kayu cendana. Patung dirimu dari kayu cendana. Iya. Iya. Kalau begitu, karena kau seorang putri, bisa Bapak namakan Putri Patung Cendana. Puri, kenapa patungmu itu kau letakkan di depan pintu? Biarlah, Bu. Patung ini nanti akan saya beri pakaian saya, sehingga persis wujud diri saya. Dan nanti patung ini yang akan menyambut kedatangan Sri Baginda Raja. Loh, kok begitu? Berarti kau kurang hormat kepada Sri Baginda. Padahal kunjungan Sri Baginda di rumah ini sebagai anugerah yang mahal harganya. Kita ini orang miskin, rakyat jelata. Nah, kalau kita dikunjungi seorang raja, itu suatu anugerah yang tiada bandingannya. Iya, tapi untuk menyambut sang raja, bagi saya cukup sebuah patung yang saya pasang di depan pintu itu, Bu. Karena patung itu mirip, bahkan persis diri saya. Pasti sang raja sudah merasa puas dengan cara penyambutan itu. Lalu kok? Tentu saja, saya akan menyembunyikan diri, Bu. Saya akan naik para-para rumah dan bersembunyi di sana. Kenapa itu kau lakukan, Puri? Sudah saya katakan, saya tidak mau diganggu oleh siapapun, baik itu raja maupun orang yang akan bertemu dengan saya. Kau sebagai putriku satu-satunya, seharusnya bisa sebagai pegangan hidupku. Tetapi kau malah mementingkan dirimu sendiri, dengan caramu sendiri. Ibu benar-benar sedih melihat sikapmu itu, Puri. Adik-adik, memang benar, Puri mendandani patung dirinya itu persis Puri sendiri. Sehingga orang yang memandang pun mengira bahwa itu benar-benar sosok manusia. Dan semuanya sudah siap. Hari yang ditentukan pun tiba. Rombongan Sri Baginda Raja datang. Lihatlah Sri Baginda, gadis itu benar-benar cantik. Iya. Tapi aku tidak melihat di mana letak kecantikannya, pengawal. Loh, kenapa Sri Baginda? Bukankah setiap orang mengagumi kecantikan gadis itu, Baginda? Dan sudah jelas kecantikan gadis itu telah menyebar di seluruh negeri ini. Iya. Aku tahu. Aku pun datang ke sini untuk melihat dari dekat kecantikan gadis itu yang dikagumi oleh setiap orang. Makanya cepat dekati saja Sri Baginda. Kalau dia mau, mari kita boyong sekarang ini juga ke istana. Iya, pengawal. Tapi aku harus menguji terlebih dahulu sosok gadis cantik yang telah memajangkan dirinya di depan pintu rumahnya itu. Maksud Sri Baginda? Begini, pengawal. Kalau dia itu benar-benar seorang manusia, jadilah patung yang selamanya berdiri di depan rumahnya itu. Tetapi kalau dia itu sebuah patung seorang gadis yang cantik, jadilah seorang manusia yang benar-benar cantik, baik lahir maupun batinnya. Kenapa begitu, Sri Baginda? Bukankah apa yang Sri Baginda katakan itu bahkan keliru atau terbalik? Kenapa keliru dan terbalik, pengawal? Seharusnya Sri Baginda katakan bahwa kalau sosok orang yang berdiri di depan pintu rumah itu adalah seorang manusia, cepat diboyong ke istana. Tetapi kalau dia itu benar-benar patung, ya tetaplah menjadi patung yang selamanya berdiri di depan pintu rumah itu. Tidak. Aku harus menguji dengan apa yang telah kukatakan tadi. Maka kalau kau sebuah patung sosok manusia, mulai saat ini juga, jadilah seorang manusia, dan ikutilah aku. terjadi adik-adik? Karena Sri Baginda itu sangat sakti dan dia tidak mau dikibuli, maka dengan segala kiat hati yang bersih, perlahan-lahan sosok manusia yang berupa patung kayu cendana itu berjalan menuju ke arah Sri Baginda berada. Dengan serta-merta diboyonglah ke istana raja. Dan apa yang terjadi di dalam diri gadis yang bernama Puri yang bersembunyi di para-para rumahnya? Secara perlahan-lahan, tubuh gadis Puri berubah menjadi patung, menggantikan patung kayu cendana. Adik, apa yang dialami oleh gadis cantik yang bernama Puri itu mungkin karena kena tulah yang tidak mau menghormati ibunya atau siapapun yang ditemuinya. Sikap maupun sifatnya pun tidak menunjukkan sikap maupun sifat yang cantik, seperti halnya kecantikan dirinya. Nah, oleh karena itu, marilah kita pupuk sikap maupun sifat yang cantik dan yang baik, seperti hormat kepada orang tua, jujur, suka menolong, rajin, dan lain sebagainya. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita, dalam kisah lagu dan cerita.